Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Para sedulur mengerteno no yen ing alam kubur bakal ono ono pitakon enem perkoro kudu bisa anjawab besiro kaping sepisan pitakonane Gusti Pangeranmu iku sopo nulin jawabo kelawan cetro yen Gusti Allah Pangeran kulo kang kaping pindho pitakonane sopo iku Kanjeng Nabi niro enggal jawabo kelawan cetro yen Nabi Muhammad Nabi kulo kaping telune pitakonane yo opo iku agomo niro jawabane ora ono liyo yo iku Islam agomo kulo kang kaping papat pitakonane kiblat iro yo iku opo Ka'batullah iku kiblat kulo kaya mengkono jawab siro kaping limane pitakonane yo opo iku panutaniro kitab Al-Qur'an jawab siro yo iku kitab panutan kulo kang kaping enem pitakonane yo sopo iku seduluriro kaum muslimin uga muslimat yo iku kabeh sedulur kulo Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'immatan bidawami mulkillahi do'e lingo iki zamane wis tuwa tuntunan agama dadi anggap kuno lakonono ajarane wali songo sing ra kerso ojo nyacat ojo ngino ajarane wali songo werno werno zikir tahlil kirim dungo lakonono maca Qur'an lan sholawat kulinono ziarah kubur ojo nganti dilalekno ono carane dakwah lawan budaya umpomone kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora kroso tuntunan agomo bisa diamalno wis kabukten rikolo zaman sakmono akeh poro manungso nyembah berholo banjur sadar laku musyrik ditinggalno podo nderek ajarane wali songo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma iso nyandang iso mapan iso ngliwat Allahumma paringi selamat dunyo akhirat paringi selamat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma kitra kitri suke sawah suki sapi suki pari suki bebek suki meri suki santri suki rejeki. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi. Eling eling wong u পাকালে মাতি অজ বুঙা মারিং তুঞ্জ মুক্তি লুরু গিল মুি পাংর্তি মুরি মাল উইথ উরি তুম কমাতি ওয়াজিব পাসরাহ ওয়াং দল মারিং পংরান সরতন দেরে মারাং নাবি কাং পুংকাসান রুকুনে ইসলাম ইকুলি মাং পরকর ইনকাং ডিঙিন উচাপাকেন শাহাদাত লরো কাপিং পিন্ডো মানজিং ওয়াক্তু কুতু সলাত কাপিং তেলু লামন সুকি আওয়ে সাকাত কাপিং পাপাত পুয়া সুলান রমাদন কাপিং লিম মুঙ্গা হাজি লামন কুয়স সল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আলা আহমাদ صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد أوري بسن أورا আমাল ইরসিনা সেনান তাউন উলান অলবচিক সিরাম বাকাল তিনিম্বালান মারাং মঙ্গায়ুনানে আল্লাহ বাল আম্বালান উরিব অনন্দ সপি রসুয়েনে মুঙ্গন্তেনি পাতি নেরি নঙিনে সামং সাইস্তুমা কমারাং জানজিনে সনালি ক ইসরাইল নাবুত নাওয়ানে কানে ইসরাইল তানপ কুলনুন তানপ নম্বুং রুসাম পেয়ান কুলসুন ওরা কেন সমায়ান সাজাম সাতাউন নাজান সিরদ্রমি সুখি পানুন নুলি সিরদি উতমনে ওংসা দেশং প্লসির প্লসির নুপা জলি দিরিং দুঞ্জং সাদালান দালান সাম্বাদ কলর কান কুবুর সিং নামনি রূপ রূপ

سلمنا في دنيانا وأخرانا ono dunyo iku namung sawetara ingkang suwe besu ono ing alam poko elingono lamun mati sangmu opo bondon dunyo ora bakal digowo. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada iman iman teman wong sugih rasembahyang iman iman teman wong sugih rasembahyang Nabi Sulaiman luwe sugih yo sembahyang Nabi Sulaiman luwe sugih yo sembahyang iman iman teman wong larat ora salat iman iman teman wong larat ora salat Nabi Ayub luwe larat tetep salat Nabi Ayub lewe melarat tetap salat iman iman teman wong ganteng ras sembahyang iman iman teman wong ganteng ras sembahyang Nabi Yusuf lewe ganteng yo sembahyang Nabi Yusuf lewe ganteng yo sembahyang Salli wa sallim daiman ala Ahmadah Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada iman iman teman wong ayu rasembahyang iman iman teman wong ayu rasembahyang Siti Fatimah lewe ayu yo sembahyang Siti Fatimah luwe ayu yo sembahyang iman iman teman wong gagah ras sembahyang iman iman teman wong gagah ras sembahyang Nabi Ibrahim lewe

wafiqni amalan maqbula wa hambli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah Gusti, nyuwun pangsami sampun dangu kula ninggalke kami infak sedekah lan kitab suci nyuwun tuntunan ilahi rabbi nyuwun tuntunan ilahi rabbi. Ya Allah Gusti kang damel jagat kata bilahi kau sambat punopo coba punopo laknat istighosha lan maun salawat istighosha lan maun salawat. Ya Allah Gusti kang maha tartil paringa imam jujur lan adil negara aman songko wong jahil agomo ando akale kancil agomo ando akale kancil. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa hambli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah Gusti nyuwun pangsami sampun dangu kula ninggalke kami infak sedekah lan kitab suci nyuwun tuntunan ilahi rabbi nyuwun tuntunan ilahi rabbi. Ya Allah Gusti kanda merjakan kata bilahi kau lo sambat puno po coba puno po laknat istighosha lan mau salawat istighosha lan mau salawat ya Allah Gusti kang maha tartil pari jujur lan adil negara aman songko wong jahil agomo ando akale kancil agomo ando akale kancil astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an tub alaina taubatan nasuha. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sandangane diganti putih iku tondo ora bisa muling ora bisa muling tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungso dijujugno neng umahku tanpa bantal tanpa kloso tanpa kloso umae ora ono lawange turu dhewek ora ono kancane umae ora ono lawange turu dhewek ora ono kancane ditutupi anjang-anjang diurugi disaur kembang